Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khani fidin azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Adiyat dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tafsir suratil Adiyat, tafsir surat Al-Adiyat. Al-Adiyat maknanya adalah kuda yang berlari kencang. Ya, Adiyat itu kuda yang berlari kencang. Jadi bukan sembarang kuda, tapi kuda-kuda pilihan yang dikenal dengan kekuatan dan kecepatan dalam berlari. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang dimaksud ini adalah kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan surat Al-Adiyat, dinamakan demikian, mengambil dari ayat yang pertama. Pada pembukaan surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-Nya, Al-Adiyat, yaitu kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Yang itu adalah kuda-kuda pilihan yang khusus dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia Makkiyatun. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Sebagaimana yang sering kita ulangi, khanibidina azani Allah wa iyakum, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Adapun surat yang turun ataupun ayat yang turun setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Surat Al-Adiyat termasuk surat-surat pendek, terdiri dari 11 ayat yang insyaallah ta'ala kita semua yang hadir dalam majelis ini hafal surat ini dengan baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang hingga terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda-kuda yang memercikkan api. Ya, kuda-kuda yang memercikkan api dengan kukunya, saking kencangnya lari kuda tersebut. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum, saat dipacu dalam kecepatan tinggi, kemudian kuku atau kaki dari kuda tersebut terkena bebatuan. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum, sehingga dalam larinya tersebut muncul percikan-percikan api karena bersentuhan antara tapal kuda dengan batu yang dilalui. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Falmughirati subha, dan juga kuda-kuda yang diajak atau digunakan untuk menyerang musuh di pagi hari, menyergap musuh di pagi hari. Fa'athar nabihi naka'a, kuda-kuda tersebut menerbangkan debu, ya, penerbangan debu pada tanah yang dilewati oleh kuda-kuda yang ditunggangi oleh para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fawasatana bihi jama'ah, dan kuda tersebut menerobos di tengah-tengah perkumpulan musuh yang disergap dengan tiba-tiba di pagi hari oleh pasukan kaum muslimin. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia benar-benar kufur, ingkar dengan nikmat Rabbnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, ini sebagaimana yang sering kita jumpai, khanibidina azani Allah wa iyakum, Allah Subhanahu wa taala memulai membuka surat Al-Adiyat dengan kalimat sumpah. Dalam bahasa Arab, susunan qasam atau sumpah itu terdiri dari tiga rukun. Ada adatul qasam. Adatul qasam itu huruf yang dipakai untuk bersumpah. Dalam bahasa Arab hanya ada tiga, huruf wawu, huruf ba, dengan huruf ta. Wallahi billahi tallahi, artinya sama, demi Allah. Nah, dalam ayat ini atau dalam surat ini Allah menggunakan huruf wawu, wal adiyati dhabha, wawu qasam, wawu yang bermakna sumpah. Kemudian rukun yang kedua ada muqsam bih. Muqsam bih itu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan salah satu makhluk ciptaannya yang penuh dengan keajaiban, yaitu kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ terdapat manfaat yang luar biasa besar untuk umat manusia. Dijadikan sebagai hewan yang bisa ditunggangi, mengantarkan mereka pada masa dahulu dari satu tempat menuju tempat yang lain, yang mungkin susah untuk dilalui, sukar untuk dilewati tanpa bantuan kuda tersebut. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian rukun yang ketiga dalam susunan sumpah dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan muqsam alaih. Muqsam alaih itu pernyataan yang hendak dikuatkan dengan sumpah yang disebutkan sebelumnya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya muqsam bih. Ya, itu lafaz sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keenam ini disebut dengan muqsam alaih, pernyataan yang dikuatkan menggunakan sumpah sebelumnya. Enggak cukup satu sumpah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan beberapa sumpah. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Untuk menyatakan sebuah pernyataan, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia pada dasarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbnya lakanud, benar-benar kufur dan ingkar. Kanud, kalau dilihat dari arti bahasa Arabnya, ini sebutan untuk tanah yang sering terkena curah hujan tapi tidak bisa tumbuh tanaman di tanah tersebut. Ya, disebut dengan ganud dalam bahasa Arab. Ardun ganud, tanah yang ganud. Tanah yang ganud itu jenis tanah sering mendapatkan air hujan, tidak pernah terlewatkan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saat turun hujan posisinya strategis. Ya, dapat curah hujan yang cukup baik. Tapi ya, tapi yang seharusnya secara logika tanah tadi itu menjadi tanah yang subur, ternyata kenyataannya tanahnya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Tanahnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menanam tumbuhan maupun tanaman yang diinginkan. Disebut dengan ganud. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia yang ingkar, yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ganud. Kenapa? Sama seperti tanah tersebut, sering mendapatkan hujan, selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia mana yang hidup tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua umat manusia yang detik ini hidup, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, semuanya berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpahan nikmat yang banyak tidak bisa menumbuhkan tanaman maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diharapkan bisa menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat, hamba yang pandai bersyukur, malah tidak nampak buah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya terus-menerus diberikan tanpa henti, khanibidina azani Allah wa iyakum, amal solehnya tak kunjung muncul. Itu sisi keserupaan. Ya, manusia yang diceritakan dalam surat ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, ditakdirkan seperti ganud. Nah, ini kalau terjemah dalam bahasa kita hanya diterjemahkan yang ingkar dan kufur gitu ya. Tapi kalimat ini ganud kalau dilihat dalam sudut bahasa Arab, ya, sisi pandang bahasa Arab, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, biasa digunakan menyebut tanah yang sering mendapatkan air hujan tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Persis seperti manusia yang terus-menerus mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak muncul amal soleh darinya sebagai wujud rasa syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Sa'di rahimahullah, aqsama Allahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bil khayli, dengan kuda, lima fiha min ayatillahil bahirah, pada kuda terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Kalau kita cermati kuda, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bentuk penciptaannya, manfaat yang bisa diambil dari kuda tadi, ya, sangat banyak dan menakjubkan. Wa ni'amihi adh-dhahirah, dan kuda ini salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang diketahui oleh segenap makhluk. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, nah, bisa dipungkiri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia diciptakan untuk mereka al khail, ya, kuda yang bisa mereka jinakkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang bisa mereka gunakan untuk mencapai atau memenuhi kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Bisa dipakai untuk safar, ya, jarak jauh. Fanifidina azani Allah wa iyyakum pada masa itu. Kalau masa sekarang, ya, peran kuda sudah tergantikan dengan alat transportasi yang beragam dan semakin canggih, kan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang masih mau dipakai kuda, masih terpenuhi ya tujuannya. Antum mau pakai kuda dari Jojoran menuju Sidayu, nyampe. Ya, insyaallah taala, tapi enggak tahu berapa jam nyampenya. Tapi nyampe, sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kan itu. Aywa. Dan terkadang kuda ini bisa digunakan ya sebagai alat transportasi melewati medan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan buatan manusia. Ya toh? Naik gunung, naik tebing yang apa namanya curam, misalnya fidina azani Allah wa iyyakum, jalannya enggak ada aspal, bebatuan. Kuda naik Pajero enggak bisa. Ya toh? Berhenti. Pajero ikhwan fidina azani Allah wa iyyakum, turun sewa naik kuda untuk naik ke puncak gunung misalnya, ikhwan fidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan atau manfaat-manfaat yang diambil oleh umat manusia dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama kuda. Aywa. Dan dalam bahasa Arab kuda itu punya banyak sekali sebutan. Ya. Disebut juga dengan khail, disebut juga dengan faros, disebut juga dengan hisan. Ada juga sebutan untuk kuda, mufradat kuda yang jarang sekali digunakan. Hatta orang Arab pun enggak tahu. Atau jarang ada yang tahu mufradat tadi yang ternyata mirip dengan kosakata kita, yaitu gaudan. Ya, kalau khail, faros, hisan biasa. Ya toh, antum kalau buka Durusul Lughah, buka kitab-kitab bahasa Arab, ya mereka menjelaskan bahasa Arabnya kuda kalau enggak khail, hisan, faros. Nah, ada mufradat bahasa Arab yang jarang digunakan, hatta orang Arab pun tidak ngerti kebanyakan mereka, yaitu gaudan. Ya, mirip-mirip toh dengan kuda. Gaudan, gaudanun artinya kuda. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa aqsama ta'ala, kata Sa'di, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah biha, dengan kuda tersebut, fil halil lati la yusharikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Allah bersumpah dengan kuda pada keadaan yang mana hewan-hewan lain tidak digunakan oleh manusia dalam keadaan tersebut, yaitu saat perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang kita naik kuda, enggak ada orang perang naik kambing. Ya. Bisa-bisa kita disembelih sak kambingnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Aywa. Naam, ada yang naik unta. Tapi itu digunakan untuk apa? Untuk ngangkut barang. Saat penyergapan musuh, penyerangan musuh menggunakan kuda. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak pakai sapi atau kerbau, apalagi keledai dan hewan-hewan yang lain. Ya, tidak mungkin antum bawa apa namanya berperang menggunakan kuda nil, kan itu? Ya toh? Nah, saat perang, kuda, apa namanya hewan yang digunakan oleh manusia dari zaman dahulu, ikhwanul fillah azani Allah wa iyyakum, adalah kuda. Ya, dan ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan yang dimiliki oleh kuda. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan memang di antara fungsi atau hikmah faedah sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan makhluk-makhluknya untuk menjelaskan keutamaan makhluk tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan langit, ya, itu menunjukkan langit adalah makhluk Allah yang memiliki keutamaan. Allah bersumpah dengan bumi. Itu menunjukkan bahwasanya bumi termasuk makhluk Allah yang memiliki keutamaan. Ya, semua makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan dan manfaat yang dirasakan oleh manusia. Termasuk diantaranya adalah kuda. Dan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata As-Sa'di dalam ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang hingga terengah-engah, ai al 'adiyati adwan balighan qawiyan, yaitu kuda-kuda yang berlari dengan kencang dan kuat, yasturu anhu adh-dhabha, sampai terdengar nafas kuda tersebut. Wa huwa sautu nafasiha fi sadriha inda ishtidadil adwi, yaitu suara nafas kuda yang terdengar ketika kuda tadi dipacu dengan kecepatan yang tinggi. Ya, kuda itu termasuk hewan yang bisa berjalan atau berlari dengan cepat. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, ketika dalam kecepatan yang tinggi, kuda tadi akan menimbulkan terdengar darinya suara. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Falmuriyati qadha, falmuriyat, yaitu yang mencetuskan atau memercikkan, bihawafirihinna, dengan kuku-kukunya, ma yata'na alaihi minal ahjar, ketika bertemu bersentuhan dengan batu-batu yang diinjak saat berlari. Kita tahu kuda ya itu diberi sepatu ya, tapal kuda ya, tanibidina azaniyallahu wa iyyakum, yang ketika digunakan saat berlari kemudian menginjak bebatuan atau kerikil-kerikil kecil, nah itu bisa menimbulkan percikan api. Tanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Qadhan ay tabdahun nar min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna idza adawna. Ya, mampu mengeluarkan percikan api, ini disebabkan kerasnya kuku dan tapal kuda dan juga kuatnya kuda saat berlari kencang. Fal mughirati 'alal a'da'i subhan, dan kuda-kuda yang digunakan menyergap musuh pada pagi hari, serangan fajar. Sanifitina azaniyallahu wa iyyakum. Wahada amrun aglabiyun, ini strategi perang yang banyak digunakan. Annal gharata takunu sabahan, penyergapan musuh biasa dilakukan pada waktu pagi, subuh. Ya, dini hari menjelang subuh. Ya, waktu lelap-lelapnya tidur. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Seandainya ada para tentara musuh yang berjaga, itu sudah tinggal 5 watt. Ya, matanya ngantuk. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ngantuk-ngantuknya itu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Jadi pahami? Nah, nampaknya ini dibaca oleh orang-orang yang bermain politik ya, melakukan serangan fajar gitu ya, ya toh, untuk mendapatkan korban-korban dalam jumlah yang banyak. Ikhanididina azaniyallahu wa iyyakum. Apalagi subuh-subuh hujan ya, tahu-tahu ada serangan fajar, sekantong beras dengan amplop ikhanididina azaniyallahu wa iyyakum, dengan pesan kecil, jangan lupa coblos nomor sekian. Tayyib. Fa'atharna bihi, kuda-kuda tersebut menerbangkan, ay bi'adwihinna, saat mereka berlari kencang, wa gharatihinna, pada waktu penyergapan musuh, naka'an ay ghubaron, debu, debu yang ada di permukaan tanah. Ya, kudanya dipacu dengan kecepatan tinggi, sanibidina azani Allah wa iyakum, menyergap ke tempat musuh pada waktu yang tepat, pagi hari, dini hari, yang otomatis saat kuda tadi masuk ke wilayah musuh, debu-debu akan berterbangan, sanibidina azani Allah wa iyakum. Fawasadna bihi ay biraki bihinna jam'an ay tawassatna bihi jumu'al a'da alladhina aghara 'alaihim, sehingga kuda-kuda tadi beserta penunggangnya masuk ke jantung pertahanan lawan, ya, yang sedang disergap oleh pasukan kaum muslimin, karena lagi enggak siap langsung masuk dengan kecepatan yang tinggi, dilakukanlah penyerangan nih sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan umumnya ya strategi perang semacam ini digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan cukup apa namanya menghasilkan target yang diinginkan. Ya, seringkalinya kaum musyrikin, orang-orang kafir yang disergap dengan strategi semacam ini kalah sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Wal muqsam alaih, pada ayat yang ke-6 kata As-Sa'di, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 sebagai muqsam alaih, pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah sebelumnya adalah pernyataan innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia, mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbnya benar-benar kufur dan ingkar. Ai lamanu'un lil khairil ladzi 'alaihi li rabbih. Mereka benar-benar bakhil untuk melakukan kebaikan yang sudah menjadi kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ibadah itu sebuah kebaikan dan itu hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban masing-masing hamba yang telah ditentukan ikhanibidina azani Allah wa iyakum dengan banyaknya limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tersedianya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa melangsungkan kehidupan kita di muka bumi ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, seharusnya kita bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Tapi nyatanya sebaliknya. Ya, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita, ternyata kita tidak memberikan timbal balik yang seharusnya dilakukan, khanibidina azani Allah wa iyakum. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabi'atul insan wajibillatuhu anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquq fatuaddiyaha kamilatan muwaffaratan. Tabiat manusia dan watak mereka seringkalinya tidak mau melaksanakan kewajiban yang seharusnya mereka kerjakan. Fatu'addiyaha kamilatan muwaffaratan, yang seharusnya mereka tunaikan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Bal tabi'atuha, justru tabiat manusia, al-kasalu, malas, wal man'u lima 'alaihi minal huquq, enggan untuk memberikan, mengeluarkan hak-hak yang seharusnya mereka berikan, al-maliyah wal-badaniyah, baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk aktivitas anggota badan. Ya, itu pada dasarnya manusia seperti itu. Sudah dijadwalkan misalkan kesepakatan, ya, bagi para pekerja datang ke tempat kerja jam 7 pagi. Ya. Itu kalau seandainya enggak ada hukuman, ikhwanul fillah, azani Allah wa iyyakum, potong gaji, males-malesan untuk datang tepat waktu. Oh santai, ya datang kalau awal-awal dah ada temennya, nanti jam 8 baru datang. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Illa man hadahullah, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja an hadzal wasfi ila wasfis samah bi ada'il huquq, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari tabiat jelek manusia sehingga mudah dan lapang untuk menunaikan hak-hak yang semestinya dikerjakan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kalau kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik, dengan benar, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbelenggu dengan tabiat jelek kita sebagai manusia, yaitu al-man'u wal kasal, enggan melakukan dan memenuhi hak-hak yang seharusnya ditunaikan, malas untuk mengerjakannya. Nah, dalam ayat ini, dan ibidina azani Allah wa iyyakum, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fiha fadlul khail. Dalam surat ini diterangkan kepada kita keutamaan kuda. Ya, keutamaan hewan yang bernama kuda. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hewan ini dalam Islam, kanifidina azani Allahu wa iyyakum, memiliki keistimewaan dibandingkan hewan-hewan yang lain. Ya, dia punya keistimewaan dibandingkan hewan-hewan yang lain. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Salah satu keutamaannya yang dijelaskan dalam surat ini, dalam permulaan surat ini, adalah annaha tustakhdamu lil harbi fi sabilillah. Kuda termasuk hewan yang biasa digunakan dalam peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hewan yang diikutsertakan dalam amalan besar tadi, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, adalah kuda. Naam, ada hewan-hewan lain yang diikutsertakan seperti keledai atau onta, tapi peran mereka tidak sebesar peran kuda. Onta dan keledai digunakan untuk mengangkut barang, baik barang dalam bentuk persenjataan kaum muslimin dan bekal mereka selama perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nantinya digunakan untuk mengangkut ghanimah. Itu fungsinya onta. Ya toh? Kalau kuda digunakan sebagai alat transportasi sekaligus digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasukan-pasukan berkuda di kalangan kaum muslimin, mereka menempati posisi-posisi yang strategis, memiliki peran ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum untuk memporak-porandakan barisan musuh. Nah, dengan apa? Dengan kuda. Fa subhanallah, disebutkan dalam sebuah hadis, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-khailu thalathatun." Kuda itu ada tiga. Ya, kuda itu ada tiga. Khailun li rajulin fahiya li rajulin ajrun wali rajulin sitrun wali rajulin wizrun. Kuda yang pertama adalah jenis kuda yang menjadi perantara untuk mendapatkan pahala. Dengan kuda, seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali rajulin hiya sitrun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kuda yang kedua adalah kuda yang diambil manfaat duniawiyah oleh pemiliknya. Untuk jual beli, untuk dimakan. Ya, dan ini perkara yang boleh, mubah, sah-sah saja. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Yang ketiga, wali rajulin wizrun. Kuda, jenis kuda yang menjadi wasilah perantara seorang hamba mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kuda yang bisa mendatangkan pahala, sebab datangnya pahala bagi pemiliknya. Bisa pula dalam perkara-perkara manfaat duniawiyah yang hukumnya mubah. Dan ada pula kuda-kuda yang justru menjadikan pemiliknya menanggung dosa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Fa ammal ladhi hiya lahu ajrun. Adapun kuda yang menjadikan pemiliknya mendapatkan pahala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, farrajulu yattakhiduha fi sabilillah wa yu'idduha lahu. Naam. Yaitu seorang hamba yang membeli kuda. Ya, dia beli kuda karena kuda enggak mungkin nemu. Ini bidin azani Allah wa iyakum, enggak kayak kucing. Kucing masih mungkin antum nemu di pinggir jalan, di pinggir pasar ya. Kalau kuda enggak ada ceritanya. Ya, tahu-tahu apa jalan-jalan di apa namanya pinggiran mojo, loh ini kuda siapa ini? Hah? Masih kecil, tak ambil lah. Kemudian dijadikan peliharaan, mustahil. Ya, enggak mungkin kuda itu dibeli. Ya, yattakhidhuha fi sabilillah, seorang hamba membeli kuda dengan hartanya tujuannya fi sabilillah. Wa yu'idduha lahu, dan dia persiapkan kuda tadi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimatnya, dipersiapkan. Ya, dipersiapkan apa namanya fisik kuda tadi, kekuatan kuda tadi, kemudian dilatih untuk siap diajak berperang. Kan gitu ya. Nah, kalau hewan-hewannya itu enggak terlatih, kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum, melihat kecamuknya perang, kabur. Ya. Wong pengendaranya aja sudah terlatih lihat kecamuk perang, kadang ada yang kabur. Gimana dengan kudanya? Ikhan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam untuk jenis yang pertama ini, fala taghibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajran. Untuk kuda yang pertama ini, tidak ada satupun yang masuk ke dalam perut kuda tadi melainkan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum carikan rumput untuk kuda tadi, kan makannya rumput ya. Enggak makan beras basmati loh. Ya kan? Antum carikan rumput untuk kudanya. Kemudian dikunyah rumputnya tadi. Nabi mengatakan, "Enggak ada satupun makanan yang masuk ke dalam kuda tadi, ke dalam perut kuda tadi, melainkan setiap makanan yang dikunyah dan dimakan oleh kuda tersebut ada hitungan pahalanya." Sampai Nabi melanjutkan lafaz hadisnya, "Walau ra'aha fi marajin ma akalat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajrun." Kalau dia membawa kuda tadi pada tanah lapang, kemudian kuda tadi dibiarkan merumput, maka tidak ada satupun makanan yang dimakan oleh kuda tadi melainkan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalau Nabi mengatakan kuda tadi jadi ladang pahala untuk pemiliknya. Belum dipakai untuk jihad. Masih dalam persiapan jihad. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Ya mungkin beli kudanya sik kurus. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Kuda kurus enggak kuat lari. Kan itu butuh tenaga. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Kuda di bawah merumput. Setiap rumput yang dilahap oleh kuda tadi dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walau saqaha min nahrin kana lahu bi kulli qatratin taghibuha fi butuniha ajrun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya hamba tersebut membawa kudanya untuk minum di pinggir sungai. Di pinggir sungai loh ya, bukan dibawa masuk ke sungai. Ya. Minum di pinggir sungai, kana lahu bi kulli qatratin, setiap tetes air yang diminum oleh kuda tadi, lahu ajrun, ada pahalanya. Ya. Tahu sendiri kuda dengan bentuk tubuhnya yang gede semacam itu kayaknya enggak cukup kalau cuman segelas kayak gini airnya. Ya kan? Banyak sanibidina azani Allah wa iyakum, dan itu dinilai pahala. Ini belum dibawa perang loh. Belum dibawa perang. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Dan masih banyak yang masih panjang lafaz tadi dia. Wa ammal ladzi hiya lahu sitrun, adapun jenis kuda yang kedua, farrajulu yattakhidhuha takarruman wa tajammulan. Ya. Yaitu seseorang yang membeli kuda untuk diambil manfaatnya, manfaat jual beli dan manfaat dagingnya. Ya. Sate kuda misalnya, otomatis kan beli kudanya. Sekali lagi kuda itu enggak nemu. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Nah, untuk yang kedua ini mubah hukumnya. Ya, pada dasarnya mubah. Kalau diniatkan dengan niatan-niatan baik yang lain, maka dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzi 'alaihi wizrun. Adapun jenis kuda yang ketiga, yang pemiliknya mendapatkan dosa, balladzi yattakhidhuha asharan wa bataran, yaitu seorang hamba yang membeli kuda dengan tujuan menyombongkan diri. Ya, berbangga dengan harga kuda yang fantastis. Khanibidin azani allahu wa iyakum. Ini kuda spesial peranakan Arab dengan Cina. Misalnya harganya ratusan juta, saya beli langsung, ini kuda ini impor ini. Ya, langsung dinaikkan pesawat Garuda. Khanibidin azani allahu wa iyakum, bisnis kelas. Ya toh? Datang ke sini langsung dirawat. Khanibidin azani allahu wa iyakum, memang nampak meyakinkan kudanya. Ya. Nampak meyakinkan, gagah. Khanibidin azani allahu wa iyakum, dia beli untuk berbangga dengan kudanya, berbangga dengan harga kudanya. Ini yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadzaka allazi hiya alaihi wizrun. Kuda model ini menjadi sebab pemiliknya mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, hakada ikhanibidina azani allahu wa iyyaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Dan fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengkiaskan dari hadis ini, ada tiga macam jenis kuda. Kuda yang mendatangkan pahala, kuda yang mubah diambil manfaatnya, kuda yang justru mendatangkan dosa. Beliau mengkiaskan, ikhanibidin azani allahu wa iyakum, dikiaskan pula sebagai fungsi yang mirip dengan kuda zaman sekarang adalah kendaraan. Ya. Kendaraan yang dimiliki oleh seorang hamba itu memiliki tiga hukum yang sama seperti kuda. Ada kendaraan yang mendapatkan pahala, khanibidin azani allahu wa iyakum, ketika diniatkan oleh pemiliknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, khanibidin azani allahu wa iyakum, supaya bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, ibadah salat misalnya, karena mungkin rumahnya dengan masjid letaknya cukup jauh. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Al-muhim dia mengadakan atau membeli kendaraan tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori wasilah ilal khairat. Ada pula kendaraan yang boleh-boleh saja, hukumnya mubah untuk diambil kemanfaatannya, dipakai sehari-hari untuk kebutuhan hidupnya, berangkat ke pasar, berangkat ke sekolah, berangkat ke ma'had, berangkat kerja, cari uang dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, boleh hukumnya. Ada pula kendaraan yang menjadikan pemiliknya dapat dosa, sama seperti kuda, yaitu kendaraan yang dibeli untuk fatoron wa asyaron, untuk membanggakan diri di hadapan umat manusia. Ya, kamu naik mobil apa? Oh, saya naik mobil Kijang Innova misalnya. Ah, cemen itu kenan. Lihat kendaraan saya. Apa? Lamborghini Aventador. Nah, kita dengar namanya bingung, ini kendaraan apa ini? Gitu ya. Ini Lamborghini Aventador, keluaran Itali punya, dua pintu, Mas. Loh, kalau saya tahu itu mobil dua pintu itu pick-up, Mas. Ada pick-up yang mewah ya. Nah, kata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Untuk apa dia beli? Untuk berbangga, untuk menunjukkan ini loh, kasta saya, status sosial saya orang kaya. Ya, sultan istilah orang sekarang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sultan itu enggak naik BMW, enggak naik Cherry, enggak naik Kijang, enggak naik mobil-mobil butut. Sultan itu naik mobil yang seperti ini. Kalau dia niatnya membeli kendaraan untuk tujuan seperti itu, alaihi wizrun, dia dapat dosa. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Tayyib. Ini salah satu keutamaan kuda. Rasul membagi kuda menjadi tiga bagian, yang mana Rasul alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan pembagian semacam ini untuk hewan-hewan yang lain. Ya, padahal ada onta yang juga digunakan pada masa itu. Ada keledai yang juga digunakan pada masa itu. Tapi enggak disebutkan hadis terkait dengan mereka. Yang disebutkan masalah kuda. Menunjukkan apa? Kuda punya kedudukan tersendiri dalam Islam. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ini untuk menunjukkan kedudukan kuda dalam syariat Islam, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan sifat atau ciri-ciri kuda yang terbaik untuk dimiliki. Ya, kalau ada hewan ternak seperti sifat-sifat kambing yang yang mendekati sunnah untuk dijadikan sebagai udhiyah hewan kurban, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, ternyata untuk kuda ada sifat-sifat, ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kuda terbaik yang layak untuk dimiliki. Siapa tahu di kalangan antum ada yang mau beli kuda. Ya, barangkali Abdul Wadud yang mau ganti kendaraan fiction-nya tadi itu, ya toh, udah biasa naik motor Ustaz. Ya, datang kanibidina azani Allahu wa iyyakum naik kuda. Gitu ya. Enggak ada masalah. Ya, enggak tahu itu ada SIM-nya atau enggak itu kalau kuda. Hah? Ada enggak? Enggak ada ya. Oh, aman. Antum enggak mikir lagi bensin pertama atau pertalit itu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, sebagai faedah, khairul khaili, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebaik-baik kuda al-adham, yang warnanya hitam pekat. Ya, warnanya hitam pekat, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Al-aqrah, yang terdapat sedikit warna putih pada kepalanya. Ya, secara keseluruhan warnanya hitam pekat. Ya. Kan hitam ada yang hitamnya nyala. Ya, kalau mobil gitu kan ada hitam metalik. ada hitam dof gitu ya. Kuda mungkin juga sama, ada yang hitamnya itu berkilau. Nah, ini namanya al-adham. Ya, hitamnya berkilau. Al-akrah, ada sedikit warna putih pada bagian kepalanya. Al-artham, putih pada bagian bibirnya. Moncongnya itu putih. Ya, kudanya hitam, terus ada putih di bagian kepalanya sedikit, kemudian bagian moncongnya hitam. Al-muhajjalu thalath, kemudian pada kakinya terdapat warna putih. Ya, terdapat warna putih. Thalath, setidaknya pada tiga kakinya. Nah, harus empat-empatnya berwarna putih. Ada gambaran ya? Ya toh, kudanya hitam. Ya toh, kemudian ada sedikit warna putih di bagian kepala. Terus moncongnya, mulutnya berwarna putih. Mulutnya toh ini yang berwarna putih. Kemudian kakinya, ada berapa kakinya? Empat. Nah, setidaknya tiga kakinya berwarna putih. Dengan ketentuan warna putihnya tadi tidak terlalu tinggi melebihi lututnya. Ada lututnya kan kuda ya? Ada mana ada? Ada ya? Nah, ini enggak anak lututi lah, enggak iso nekuk kakinya. Ya. Jadi bukan berarti putih dari paha sampai turun ke bawah, enggak. Tapi putihnya itu hanya dari kakinya, dari apa itu? Tapal kudanya sampai ke lutut. Enggak lebih dari itu. Tergambar ya? Tergambar ya? Naam. Dalam riwayat yang lain, kalau enggak bisa tiga, maka dua. Ini bisa itu yang cari tiga. Tiga kakinya berwarna putih, dan warna putihnya enggak melebihi lututnya. Dalam riwayat yang lain, dua kaki cukup. Enggak masalah. Mutlaqul yamin, selebihnya hitam. Jadi semuanya hitam, ekornya hitam, rambutnya hitam. Ya, jangan hitam terus rambutnya putih. Barangkali ada ya. Pokoknya diusahakan hitam. Warna putihnya hanya terdapat pada sedikit di bagian kepala, moncongnya, kemudian kakinya. Tiga kakinya atau dua. Tidak lebih dari lututnya. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Paham ya? Fa illam yakun adham, kalau tidak ada kuda yang berwarna hitam, fakumaitun, maka cari kuda yang berwarna kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan. Ala hadhihi syiati, dengan kriteria yang sama. Ya, kalau tadi warna dasarnya apa? Hitam. Nah, kalau enggak ada warna hitam dengan kriteria tersebut, cari kuda yang warnanya kemerah-merahan dengan kriteria yang sama. Ada warna putih sedikit di bagian kepalanya, moncongnya putih, kemudian tiga kakinya atau dua kakinya berwarna putih, tidak lebih dari lututnya. Selebihnya kemerahan. Ya, itu dua warna ideal kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak wajib, enggak harus beli kuda harus kayak gitu. Kalau enggak gitu haram hukumnya beli kuda. Enggak, tapi mimbab afdhaliyah. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan ciri-ciri khusus oleh Nabi alaihi salatu wasallam kuda terbaik, bukan kuda untuk dikorbankan sebagai hewan udhiyah, tapi untuk dimiliki. Itu menunjukkan apa? Ada keistimewaan tersendiri pada hewan tersebut. Tadi pahami? Nah, bahkan untuk menunjukkan kedudukan kuda ada apa namanya porsi tersendiri dalam syariat kita, ikhwanul fiddina azani Allahu wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan rukhsah, memberikan rukhsah aktivitas melatih kuda, ya, menjinakkan kuda, kemudian menjadikan kuda tadi sebagai kuda yang terlatih untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia atau main-main. Dalam hadis disebutkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, Riwayat al-Imam an-Nasa'i wa Tabrani, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di situ, maka dianggap perbuatan yang sia-sia dan main-main. Senda gurau, enggak ada zikir di situ, main-main. Ya toh? Semua aktivitas yang enggak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dianggap lahwun wa la'ibun. Illa arbaun, kecuali empat aktivitas. Satu, mula'abatur rajuli imra'atahu, suami istri yang saling